Bismillahirrahmanirrahim. Allah ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat. Afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah yukhbiru ta'ala an minnatihi al-azim ala ibadi. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan pada kita tentang anugerah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Haitsu ja'ala lahum azwajan liyaskunu ilaiha. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya tentram, nyaman satu dengan yang lainnya. Wa ja'ala lahum min azwajihim awladan taqirru bihim a'yunuhum wa yakhdimunahum. Dan dari pasangan-pasangan tersebut Allah berikan anak dan keturunan sehingga bisa menyejukkan hati-hati mereka dan membantu kebutuhan, hajat kebutuhan mereka. Wa yantafi'una bihi min wujuhin katsirah. Dan mereka bisa mengambil manfaat satu dengan yang lainnya dengan berbagai macam manfaat yang banyak. Wa razaqahum min at-thayyibat. Allah berikan rezeki kepada mereka dari perkara-perkara yang thayyibat. Min jami'il ma'akil wal masyarib. Dari berbagai macam makanan-makanan dan minuman-minuman. Ni'am zahira. Dan kenikmatan secara zahira. Lati la yaqdir al-ibad ayah suha. Yang mana seorang hamba tidak akan mungkin bisa untuk menghitungnya. Dari kenikmatan tersebut. Afa bil batil yu'minun wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ay ayu'minuna bil batil alladhi lam yakun shay'an madhkura. Lalu dengan kenikmatan tersebut apakah mereka malah beriman dengan kebatilan yang mana lam yakun syai'an madhkura, yang sebelumnya tidak pernah disebutkan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Walaysa lahu min wujudihi siwal adam. Tidak ada dari wujudnya kecuali al-adam yang dahulunya tidak ada. Fala takhlaq wala tarzuq. Sehingga mereka, yakni sesembahan-sembahan mereka, tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa mengatur alam semesta. Wa hadza amalu kulli man 'abada min dunillah. Dan ini mencakup umum seluruhnya bagi mereka-mereka yang menyembah pada selain Allah. Fa innaha batilah. Semuanya yang demikian itu adalah perkara yang batil. Fa kaifa yattakhidhu al-musyrikuna min dunillah. Lalu kenapa malah mereka menjadikan orang-orang musyrikin sesembahan-sembahan selain Allah? Wa bi ni'matillahum yakfurun. Dan mereka kufur terhadap kenikmatan Allah, menentang terhadap kenikmatan Allah. Astainu nabi ala ma'asillah wal kufur bih. Mereka gunakan untuk kemaksiatan dan kekufuran pada Allah. Hal hadha illa min azzamul zulm. Yang seperti ini adalah dari orang-orang yang melakukan kezaliman yang paling zulm, kejahatan yang paling jahat, dan dari orang-orang yang paling bodoh. Karena mereka tidak tahu kenikmatan tersebut datangnya dari siapa, yang bodoh. Yang seharusnya kenikmatan tersebut mereka gunakan untuk ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fadhlullah.